Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian fikih keluarga dari kitab Fikih Usrah karya tim ilmiah Yayasan Durrasaniyah. Hafizahumullahu ta'ala. Ya, di antara wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu adalah atau di antara wanita yang haram dinikahi karena sebab tertentu adalah mempoligami kakak beradik. Demikian juga mempoligami seorang perempuan dengan bibinya, baik bibik dari jalur ayah atau bibik dari jalur ibu. Dalil haramnya hal ini adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-23. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan demikian juga diharamkan bagi kalian untuk mempoligami dua perempuan kakak beradik kecuali kejadian yang telah berlalu. Dalil dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkahul mar'atu ala ammatiha wa la ala khalatiha." Tidak boleh mempoligami seorang perempuan bersama bibinya, baik dari jalur ayahnya ataupun dari jalur ibunya. Kemudian dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang antungkaha al-mar'atu ala ammatiha wa khalatiha. Ya, isinya sama, melarang untuk mempoligami, menikahi dalam satu waktu seorang perempuan dengan bibinya. Dan keharuman hal ini adalah satu hal yang disepakati oleh para ulama. Nukilan konsensus ulama dalam hal ini disampaikan oleh Ibnu Mungdir, Ibnu Abdul Bar An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Mungdir semisal mengatakan para ulama sepakat haramnya apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, An-Nisa ayat yang ke-23. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki menyampaikan tidak diperbolehkan menurut semua ulama al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha, mempoligami seorang perempuan dengan bibiknya. Dan bibiknya di sini termasuk dalam bibik di sini dan seterusnya ke atas. Demikian juga tidak boleh menikahi seorang perempuan dipoligami dengan keponakannya, ini anak saudara laki-lakinya atau anak saudara perempuan, saudara perempuannya atau anak perempuan saudara laki-lakinya. Kemudian selanjutnya wanita yang haram dinikahi karena faktor tertentu adalah wanita yang sedang dalam kondisi ihram. Ya, wanita yang sedang dalam kondisi ihram, baik ihram haji ataukah ihram umrah. Maka haram menikahi seorang perempuan yang sedang dalam kondisi ihram, baik ihram haji ataukah ihram umrah. Seandainya nikah dilakukan, maka akad nikahnya tidak sah. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah, serta Zahiriyah. Dan ini adalah pendapat yang dianut oleh jamahir mayoritas yang sangat banyak dari para kalangan para ulama, dari sahabat dan tabi'in. Dan ini adalah ijma' ulama Madinah di zamannya. Ya, misalnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, mazhab kami yaitu Syafi'iyah, tidaklah sah pernikahan lelaki yang dalam keadaan ihram. Tidak pula menikahkan laki-laki yang dalam keadaan ihram. Dan ini adalah pendapat jamahir ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan generasi setelahnya. Sa'id ibn Musayyib, salah satu ulama besar di kota Madinah di masa tabi'in mengatakan ana rajulan tazawwaja wa huwa muhrimun, tentang seorang laki-laki yang menikah dalam keadaan masih ihram, belum tahallul. Maka kata Sa'id bin Musayyib, fa ajma'a ahlul madinati ala ayufarraqa bainahuma. Ulama penduduk Madinah sepakat keduanya itu wajib dipisahkan. Sedangkan dalil dari hadis dari Nubaih ibn Wahab, bahasanya Umar ibn Ubaidillah ingin menikahkan Tolhah binta Umar, Tolhah bin Umar binta Syaibah ibn Jubair. Maka Umar ibn Ubaidillah lantas mengirim orang untuk menemui Aban ibn Usman agar menghadiri pernikahan tersebut. Dan Aban ibn Usman ketika itu adalah Amirul Hajj yang memimpin kegiatan ibadah haji. Aban bin Usman kemudian mengatakan, aku mendengar Usman ibn Affan mengatakan, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkahu. Lelaki yang dalam keadaan ihram itu tidak menikah, tidak pula dinikahkan. Wa la yakhthubu, dan tidak boleh melamar. Maka hadis yang sahih ini melarang pernikahan orang yang dalam kondisi ihram. Karena dilarang berarti akad nikahnya tidak sah. Kemudian demikian juga ada kisah dari Abu Ghotofan ibn Tarif al-Mirri. Bahasanya ayahnya yaitu Tarif al-Mirri itu menikahi seorang perempuan saat Tarif al-Mirri ini dalam keadaan ihram. Faradda Umar bin al-Khattab nikahahu. Maka Umar menolak pernikahannya. Membatalkan pernikahannya. Kemudian wanita yang haram dinikahi. Wanita yang haram untuk dinikahi selanjutnya adalah wanita pelaku zina. Namun sebelum kita bahas tentang menikahi wanita yang berzina atau yang pernah berzina dan belum bertobat, maka poin sebelumnya adalah ketika seorang wanita yang berzina itu hendak dinikahi, maka disyaratkan dia sudah bertobat terlebih dahulu. Maka haram menikahi wanita yang berbuat zina jika belum bertobat. Ini adalah pendapat Hanabilah dan pendapat sekelompok ulama salaf. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah. Misalnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan di Majmu' Fatawa, para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan menikahi wanita yang berzina sebelum dia bertobat. Ada dua pendapat yang terkenal, lakin al-kitab wa sunnata, namun Al-Quran dan hadis wal-iktibar dan logika sehat menunjukkan kalau hal tersebut satu hal yang tidak diperbolehkan. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala juga menyampaikan, menikahi wanita yang berzina hukumnya haram sampai dia bertobat. Sawa'un kana zana biha huwa au ghairuhu. Baik yang menikahi itu adalah pasangan zinanya ataukah laki-laki yang lainnya. Hadza huwa shawabu bila raibin. Ini pendapat yang benar tanpa ragu. Dan ini adalah pendapat yang dianut oleh sejumlah ulama salaf dan khalaf. Di antaranya adalah Ahmad bin Hanbal dan yang lain. Demikian juga hadis ini atau hukum ini dipilih oleh Ibnul Qayyim, As-Sanqiti, Ibnu Taimin dan para ulama yang duduk di Lajnah Ada'imah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala misalnya menyampaikan, menikahi wanita yang berzina, maka telah Allah tegaskan keharamannya di surat An-Nur. Dan Allah informasikan bahasa lelaki yang menikahi perempuan yang berzina itu boleh jadi laki-laki pezina atau lelaki musyrik. Artinya, ya boleh jadi dia adalah laki-laki yang komitmen dengan hukum Allah dan meyakini wajibnya hukum Allah atas dirinya ataukah tidak. Jika dia tidak komitmen dengan hukum Allah dan tidak meyakini kalau terikat dengan hukum Allah, maka dia musyrik. Sedangkan jika dia komitmen dengan hukum Allah dan meyakini wajibnya hukum Allah atas dirinya namun dia langgar, maka dia adalah laki pezina. Kemudian Allah tegaskan keharamannya, wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Dan menikahi perempuan yang berzina itu adalah satu hal yang diharamkan atas orang-orang yang beriman. Ibnu Qayyim juga menyampaikan, zina itu menyebabkan tercampurnya air mani dan ketidakjelasan nasab. Maka di antara keindahan syariat adalah mengharamkan menikahi wanita pezina sampai dia bertobat dan dipastikan kandungannya itu bersih dari anak dengan haid, satu kali haid. Ya, dalil keharaman dipersyaratkan tobat bagi orang yang hendak menikahi perempuan yang berzina atau yang pernah berzina. Karena jika belum bertobat, maka statusnya tetap, statusnya adalah zania. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zaniatu la yankihuha ila zanin aw musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin." Dan perempuan yang berzina tidaklah menikahinya kecuali laki pezina ataukah orang musyrik, dan hal itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah jadikan lelaki yang menikahi perempuan berzina itu dua pilihan. Kalau dia bukan laki-laki pezina, dia lelaki musyrik. Ya. Jika dia tidak merasa terikat dengan aturan Allah dalam masalah ini, maka ini laki-laki musyrik. Jika dia merasa terikat dengan aturan Allah namun dia langgar, maka dia adalah lelaki pezina. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-25. Fankihunna bi'izni ahlihinna. Maka nikailah perempuan dengan seizin keluarganya, yaitu walinya. Dan berikanlah maharnya dengan layak. Muhsanatin ghairu musafihatin. Dan dia wanita yang menjaga kehormatan dan bukan wanita yang melacurkan diri. Maka bisa dipahami dari ayat ini An-Nisa 25. Seandainya wanita itu adalah wanita pelacur, bukan wanita yang menjaga kehormatan, tentu tidak boleh menikahinya. Dan disyaratkannya tobat, karena jika betul-betul bertobat, maka tobat itu akan meniadakan jejak dosa, di antaranya adalah jejak dosa zina. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Furqan, ayat yang ke-68-70, setelah Allah menyebutkan tiga dosa besar, yaitu syirik, membunuh dan berzina, Allah katakan, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubatilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang Allah akan ganti amal kejelekannya dengan amal kebaikan. Dan mereka adalah, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini, bahasanya orang yang berzina, jika dia bertobat, beriman dan beramal soleh, Allah ganti amal kejelekannya dengan amal kebaikan. Maka ayat ini dalil bahasa yang tobat dari zina itu menghilangkan jejak zina. Dan dalil dari hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zani al-majludu la yankihu illa mithlahu." Pelaku zina yang sudah dicambuk, maka dia tidaklah menikah kecuali dengan yang semisal dengannya, sama-sama bezina. Diriatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Ya, hadisnya dinilai sahih oleh Ibnu Qattan, sanadnya dinilai jayid oleh Ibnu Abdul Hadi, dinilai kuat oleh Ibnu Katsir dan yang lain. Kemudian alasan logika mengatakan bahwa di antara satu hal yang jelek, manakala seorang laki-laki menikahi pelacur yang masih aktif menjajakan diri. Dan jeleknya menikahi pelacur yang masih aktif menjajakan diri adalah satu hal yang telah menjadi fitrah manusia normal. Kemudian alasan yang lainnya, jika seorang laki-laki itu menikahi seorang pelacur, maka tidak ada jaminan aman. Ya, kalau dia akan mengkhianati suaminya ini dengan berzina dengan lelaki yang lainnya, sehingga akhirnya dia akan melahirkan seorang anak, padahal anak ini dari lelaki yang lain. Kemudian di samping disyaratkan perempuan yang berzina tersebut dan juga laki-laki yang pernah berzina tadi sudah betul-betul bertobat, maka ada persyaratan untuk istibra memastikan kalau rahim dari perempuan yang pernah berzina ini sudah bersih dengan sekali haid. Maka tidak diperbolehkan menikahi wanita yang sudah pernah berzina sampai dipastikan rahimnya kosong. Artinya perzinaannya itu tidak menghasilkan anak dengan sekali haid. Dan ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Ibnu Taimiyah mengatakan Imam Malik dan Imam Ahmad mensyaratkan istibra, pemastihan kosongnya rahim, dan inilah satu hal yang benar. Namun Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya mensyaratkan pemastian kosongnya rahim itu cukup dengan sekali haid. Sedangkan pendapat kedua dari Imam Ahmad itu harus 3 kali haid. Yang benar kata Ibn Taimiyah tidaklah wajib kecuali pemastian kalau rahimnya kosong, karena ini bukanlah istri yang wajib menjalin masa iddah. Oleh karena itu, maka tidaklah wajib kecuali sekedar dipastikan rahimnya kosong dengan sekali haid. Nah, kemudian di antara dalil persyaratan pemastian kosongnya rahim dengan sekali haid adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tawanan tawanan perempuan yang ini otomatis menjadi budak yang boleh dikumpuli jika pemiliknya adalah laki-laki. Nabi mengatakan la tuta'u hamilun hatta tadoa. Kalau perempuan yang jadi tawanan tersebut dalam kondisi hamil, maka tidak boleh disetubuhi oleh pemilik laki-laki yang memilikinya sampai melahirkan. Dan kalau tidak dalam kondisi hamil, maka tidak boleh dikumpuli sampai 1 kali haid. Diriatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhu. Nah, maka hadis ini menegaskan tentang wanita kafir yang jadi tawanan seorang muslim, maka tidak boleh dikumpuli sampai dipastikan rahimnya kosong dengan sekali haid. Dengan alasan ilahnya adalah karena perempuan ini sudah dikumpuli. Sudah dikumpuli, maka rahimnya dipenuhi dengan air yang rusak. Maka tidaklah halal bagi seorang laki-laki untuk meletakkan air maninya yang halal dan sah pada air mani yang haram dan rusak. Kemudian dikiaskan dalam hal ini, wanita yang berzina dengan alasan yang sama, yaitu sama-sama mautu'atun. Wanita yang telah dikumpuli oleh lelaki yang lainnya. Alasan yang lain adalah jika tidak sah menikahi wanita dalam kondisi hamil, maka yang tidak dalam kondisi hamil lebih-lebih lagi. Karena menikahi wanita yang dalam kondisi hamil tidak menyebabkan kerancuan nasab. Sedangkan kalau tidak dalam kondisi hamil, maka dimungkinkan anak itu dari suami lelaki sebelumnya, sebagaimana dimungkinkan dari lelaki yang kedua, sehingga ada ketidakjelasan nasab. Kemudian yang terakhir, wanita yang diharam dinikahi karena sebab tertentu adalah wanita yang musyrikah. Maka wanita musyrikah, wanita non-muslim, selain ahli kitab, itu haram dinikahi oleh lelaki muslim sampai dia beriman. Dalilnya dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai dia beriman. Sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita musyrikah, meskipun kecantikannya menakjubkanmu. Dan ada nukilan ijma' dalam hal ini disampaikan oleh Al-Imam Musyafi'i. Al-Imam Musyafi'i menyampaikan di kitab Al-Um, La ikhtilafa baina ahadin min ahlil ilmi. Tidak ada perselisihan di antara satupun ulama, keharaman al-wathaniyat, wanita paganis, wanita penyembah berhala, baik dia adalah wanita yang menjaga kehormatan ataukah yang berbuat zina, haram dinikahi oleh lelaki yang beriman, baik dia adalah lelaki yang berbuat zina atau laki-laki yang menjaga kehormatan diri. Ya, demikian yang materi pengantar kita dalam kesempatan ini kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim Jogja di 1467 AM. Dan para pendengar dimanapun Sobat Muslim mendengarkan siaran kami. Baru saja kita dengarkan kelanjutan program konsultasi hukum keluarga bersama Ustadz Aris Munandar Hafizullah Ta'ala. Kelanjutan pembahasan wanita-wanita yang haram dinikahi sementara waktu. Nah, kita masuk di sesi kedua, sesi tanya-jawab. Silakan para pendengar bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333 melalui SMS atau chat WhatsApp. Juga para pendengar di YouTube dan Facebook bisa sampaikan melalui kolom komentar. Dan juga para kaum muslimin atau sobat muslim yang mengikuti melalui Zoom, silakan bisa sampaikan melalui chat ya, melalui chat. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika ada seorang laki-laki yang menzinai seorang perempuan sampai hamil dan melahirkan, namun masing-masing mereka menikah dengan orang lain? Pertanyaannya, apakah laki-laki bapak biologisnya ini wajib menafkahi anak biologisnya walau tidak terikat pernikahan dengan ibunya? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, jawabannya tidak ada. Hubungan zina itu tidak menyebabkan kewajiban nafkah, sebagaimana tidak kemudian berdampak nasab, tidak ada dampak kemahraman dan yang lainnya. Maka tidak ada kewajiban menafkahi. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Ustadz, bolehkah saudara tiri dinikahi sementara masing-masing ortu kami masih terikat pernikahan? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jika yang dimaksudkan adalah seorang janda punya anak perempuan menikah dengan duda punya anak laki-laki, maka anak si janda ini tidak mahram dengan anak si duda. Maka bapak dan ibunya bisa menikah dan anaknya juga bisa dinikahkan. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik. Selanjutnya kita bacakan kembali. Baik, pertanyaannya. Ustadz, bagaimana hukumnya suami mengatakan akan memberi suatu hadiah, lalu secara sepihak menggantinya dengan uang yang nilainya setengah dari hadiah tersebut? Apakah ini termasuk meminta kembali hadiah? Bagaimana hukumnya, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Meminta kembali hadiah yang tidak diperbolehkan adalah setelah terjadi serah terima. Adapun jika baru dijanjikan, belum ada qabdh atau serah terima, maka boleh membatalkan janji memberi hadiah. Apalagi diganti dengan separuh, itu satu hal yang lebih baik lagi. Seandainya murni batal, tidak apa-apa. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Kita bacakan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mohon nasihatnya, hidup saya serasa was-was sebab talak kinayah yang dulu-dulu. Karena dulu belum tahu hukum talak kinayah jatuh jika ada niat. Dulu ketika sering bertengkar, ada kata-kata kinayah, entah suami waktu itu ada niat atau tidak. Sekarang saya selalu takut bila di dekat suami. Dan kami sudah mempunyai 4 orang anak, dan saya benar-benar kepikiran atau depresi. Saya baru tanyakan niatnya sekarang. Kata suami itu tidak ada niat waktu itu. Tetapi saya takut dia berbohong. Saya juga takut dia berdosa. Apakah di sini saya boleh sholat istikharah minta petunjuk kepada Allah? Apa saya ini masih istrinya? Karena takut pengakuan suami itu bohong dan saya bukan lagi istrinya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Solusinya adalah suami istri ini datang konsultasi offline ke Ustadz yang menguasai dengan baik fikih keluarga, kemudian jujur bercerita apa adanya dan menginventarisir redaksi-redaksi yang mungkin dicurigai tentang hal ini, kemudian amalkan apa yang diputuskan oleh ustadz tersebut. Supaya tidak larut dalam keraguan-keraguan. Pegang erat-erat apa yang beliau putuskan. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Kami ingatkan kembali, silakan para pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana jika dulu pernah berzina 1 hari sebelum akad nikah dan besoknya menikah dengan orang yang sama? Memang pada waktu itu tanggal pernikahan sudah ditentukan dan setelah menikah tidak lama kemudian hamil, Ustadz. Apakah anaknya anak zina yang tidak bernasab kepada ayahnya? Mohon bimbingannya, Ustadz. Ya, oleh karena itu ada ketentuan istibra 1 kali haid. Supaya dipastikan anak ini anak zina atau anak hasil akad nikah yang sah. Sehingga karena yang dilakukan adalah apa sebagaimana yang terdapat dalam teks pertanyaan tadi, maka gelap, gak jelas. Apakah ada hak nasab pada anak-anak tersebut pada ayahnya ataukah tidak? Maka tidak bisa dipastikan. Nasabnya membingungkan karena tidak ada kepatuhan terhadap aturan dalam masalah ini. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, kali ini kita insya Allah bacakan pertanyaan dari channel YouTube Ustaz Aris. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana jika suami pernah mentalak dengan sangat marah besar, tapi tidak sampai kehilangan akal? Dan ketika itu dia sangat menyesal dan akhirnya menangis. Apakah talaknya itu sah Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Talak dalam keadaan marah besar, namun tidak sampai kehilangan akal, diperselisihkan oleh para ulama. Apakah itu talak yang sah ataukah tidak? Dan kesimpulannya, wallahu a'lam, jika suami itu masih sadar apa yang dikatakan dan bahasanya yang dia katakan adalah kalimat talak, maka itu sah. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Masih dari pemirsa di YouTube Ustaz Aris. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana kalau nikah tanpa penghulu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau tanpa penghulu artinya tidak di KUA, namun dinikahkan oleh walinya, dan walinya adalah wali nasab, dan terpenuhi syarat-syarat pernikahan yang syarat rukun pernikahan, maka itu akad nikah yang sah menurut agama. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kembali kami ingatkan pada Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim di 1467 AM dan di streaming www.radiomuslim.com. Silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Atau bagi para pemirsa di YouTube dan di Facebook, silakan bisa sampaikan melalui kolom komentar. Dan juga Sobat Muslim yang ada di Zoom, aplikasi Zoom, silakan juga bisa sampaikan melalui chat. Insya Allah akan kami pilih dan dibacakan di kesempatan malam hari ini. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana yang lebih utama antara membayar hutang atau menikah, Ustaz? Jika kita ada dana. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jika utang itu sudah jatuh tempo, maka utang yang semestinya lebih didahulukan. Nah. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana jika sering tidak sengaja belum memakai cadar, tidak sengaja tidak memakai cadar di depan ipar, bukan mahram, karena tinggal sebelahan. Bagaimana solusinya menjaga aurat bagi yang tinggal berdekatan dengan keluarga yang bukan mahram, Ustaz? Jazakumullah khair. Ya, solusinya adalah disampaikan kalau tidak boleh masuk ke rumah saudaranya asal slonong tanpa salam dan minta izin. Kemudian dari sisi kita sendiri, maka rajin mengunci pintu. Dan jangan kalau memang tidak ada keperluan, pintu dikunci. Sehingga saudara yang sebelah rumah itu tidak asal masuk tanpa izin, tanpa ketuk-ketuk terlebih dahulu. Dan kemudian solusi yang ketiga, kalau seandainya hal ini sudah ditentukan kemudian dilanggar, maka terkadang marah dengan yang serius sehingga itu bisa menjadi perhatian keluarga tersebut. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan yang berikutnya. Ustadz, mohon nasihatnya, saya sedang berta'aruf dengan akhwat dan merasa cocok. Ia insya Allah baik agamanya, namun yang membuat mengganjal adalah informasi bahwa keluarganya sangat kental dengan tradisi dan mengamalkan amalan yang tidak disyariatkan. Lalu keluarga akhwat tersebut meminta jika jadi nikah besok harus tinggal dengan keluarga akhwat. Dan saya khawatir akan hal tersebut. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Yang Ya, berkenaan dengan tradisi, maka jika tradisi tersebut satu hal yang jika kuat tradisinya untuk mengurangi gesekan, asalkan itu tradisi yang bukan syirik, maka coba kita bersikap lebih longgar. Karena jika tidak, maka yang terjadi adalah gesekan demi gesekan. Kemudian yang kedua, untuk persyaratan tinggal di keluarga tersebut, maka dikomunikasikan dengan pihak perempuan. Apakah ini jadi keinginanmu ataukah keinginan murni keluarga? Kalau juga ini keinginan istri, calon istri, maka silahkan dipertimbangkan. Non, jika kalau saya sih ikut suami, maka saya sarankan permintaan tersebut tidak menjadi perjanjian pernikahan yang ditulis di surat nikah, sehingga hanya satu hal yang bersifat lisan saja, ya, pembicaraan informal, dan nanti kembali kepada istri. Ya, kalau istri itu tidak menuntut hal tersebut dan mau diajak pindah bertempat tinggal di tempat yang lainnya, maka tidak masalah. Ya. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya dari pendengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa yang harus saya lakukan apabila suami sudah 1 tahun lebih pergi? Yang awalnya pamit bekerja di luar pulau, ternyata seiring waktu tidak memberi nafkah lahir batin serta tidak ada perhatian terhadap kami. Sedangkan keluarga suami hanya memberikan kebebasan keputusan terhadap saya, istrinya, untuk mengambil keputusan. Lalu terakhir ada kabar dari keluarga suami bahwa insya Allah suami akan pulang bulan Mei atau Juni. Apa yang pertama harus saya lakukan saat suami kelak jadi pulang? Karena sebelumnya suami sering tidak terbuka, banyak bohong, tidak perhatian, seperti sudah tidak mau tanggung jawab. Bagaimana sikap kami? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, jika dirasa ingin untuk tidak dilanjutkan, maka dengan tidak dinafkahi selama sekian lama, itu alasan kuat yang bisa dibawa ke PA, pengadilan agama. Ya, nanti untuk diproses di sana. Namun jika masih ada keinginan untuk bisa kembali, karena ada janji nanti akan kembali di bulan yang telah disebutkan, maka menjadi hak istri untuk menagih hutang nafkah. Silakan tagih hutang nafkah. Mana nafkah sekian bulan atau bahkan sekian tahun yang belum diberikan. Ini, saya tidak mau didekati kecuali hutang nafkah sudah dibayar. Demikian yang saya sarankan. Nah. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Izin bertanya, saat ini saya tinggal bersama mertua. Qadarullah, mertua sering mengeluarkan kalimat yang menyakiti hati. Saya pernah ajak suami tinggal sendiri, tidak sama mertua. Tapi suami menolak dengan alasan karakter orang tuanya ya seperti itu. Jadi ya sudah, gitu. Berprasangka baik dan doakan saja yang terbaik. Lalu suami saya juga uang gajiannya tidak sepenuhnya diberikan ke saya. Padahal dulu waktu ta'aruf, suami bilang uang sepenuhnya akan dikelola istri. Mohon nasihatnya kondisi kami Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, suami perlu diberi tahu dan disampaikan padanya ilmu dalam fikih keluarga bahwasanya yang menjadi hak istri, nafkah tempat tinggal yang menjadi hak istri adalah tempat tinggal yang independen, mandiri, tidak dibersamai oleh keluarga suami, baik itu ibunya, ayahnya, ataupun adiknya, ataupun yang lain, kecuali dengan kerelaan istri. Jika istri enggak rela, maka istri boleh menuntut. Suami tidak boleh memerintahkan, tidak boleh memaksa dan mengharuskan istri untuk rela dalam kondisi ini. Istri sangat boleh untuk tidak rela. Dan suami wajib memenuhinya dalam rangka menunaikan kewajiban kewajiban memberikan nafkah tempat tinggal. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ibu saya sudah mewanti-wanti saya agar tidak terjerumus ke dalam zina karena beberapa orang sepantaran saya banyak yang hamil di luar nikah. Namun, jika saya bilang kepada ibu saya mau nikah agar tidak terjerumus ke hal tersebut, dan saya juga sudah merasa wajib nikah. Ibu saya malah menyuruh saya untuk kuliah dulu. Apakah ini termasuk dosa karena menunda-nunda nikah? Bagaimana solusinya, Ustaz? Syukran, mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, solusinya adalah terus kemudian melakukan lobby dan negosiasi. Dan sampaikan, kan inginnya ibu agar anaknya terjaga kehormatannya, dan itu caranya menikah, Bu. Maka tolong beri kami anakmu ini kemudahan untuk bisa segera menikah. Ya, maka ini satu hal yang kontradiktif. Anak diwanti-wanti supaya tidak terjumus dalam zina. Ya, jangan nikah dalam keadaan hamil. Ya, namun izin menikah dipersulit. Ini satu hal yang aneh namun nyata. Sadarkan orang tua bahasanya ini satu hal yang kontradiktif, tentu dengan cara-cara yang bijak, santun, dan penuh adab. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Muslim. Izin bertanya Ustaz, kalau suami ada niat mau cerai di hati, tapi tidak sampai disampaikan, apakah hal tersebut sudah jatuh talak? Mohon penjelasannya Ustaz. Lintasan pikiran talak jika itu masih di hati dan tidak dilisankan itu tidak sah sebagai talak. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, bolehkah setelah menikah tapi tidak kumpul dulu Ustaz? Bagaimana kalau dengan akhwat yang orang tuanya belum mengenal sunnah, bagaimana menjelaskannya Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Ini tidak ada hubungannya dengan kenal sunnah dan tidak. Semua orang ngerti kalau maksud dari pernikahan itu halalnya hubungan biologis. Maka satu hal yang aneh, menikah namun tidak boleh melakukan hubungan biologis. Padahal itu tujuan pokok dan itu adalah maksud utama pernikahan, halalnya hubungan biologis. Ini akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Maka ini adalah persyaratan yang bertolak belakang dengan tujuan dan maksud pernikahan. Namun jika dijumpai pihak perempuan atau walinya yang demikian, maka saya sarankan bahasanya dunia itu tidak selebar daun kelor, dari lelaki perempuan yang lain saja, Mas. Gitu saran saya sebagai laki-laki. Nah, ya, jazakallah khairan Ustaz. Afan Ustaz, untuk pertanyaan tadi ternyata direvisi. Jadi maksud penanya, bolehkah bagaimana menjelaskan kepada orang tua kalau ta'aruf itu setelah ta'aruf itu tidak boleh berkumpul dulu seperti itu Ustaz, sebelum halal atau sebelum akad Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, sampaikan kalau sebelum akad nikah ya belum ada hubungan apa-apa, belum ada 5% atau 3%, 1% halal belum. Itu masih 100% masih orang lain yang tidak halal untuk pegangan dan sebagainya. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Wa ilaikum. Ustaz, apakah kita tidak boleh jika sering atau merutinkan memakai cadar, tapi kita tidak memakai cadar di depan saudara sepupu atau ipar Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, itu tergantung tentang keyakinan muslimah ini tentang hukum memakai cadar. Jika dia berkeyakinan kalau memakai cadar itu hukumnya wajib, maka tidak boleh memperlihatkan wajahnya di depan ipar ataupun sepupu. Namun jika dia meyakini memakai cadar itu hukumnya sunnah, sehingga dia longgar di sebagian perkara dan disiplin di perkara, disiplin bercadar di perkara yang lainnya, maka itu tidak mengapa. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mungkin kita akan bacakan beberapa pertanyaan Ustaz yang di luar pembahasan tentang puasa atau mengqada puasa Ustaz. Silahkan. Izin bertanya Ustaz, apakah ibu hamil dan menyusui tetap mengqada puasa Ramadan yang ditinggalkan meskipun setiap tahunnya memiliki anak? Bagaimana menyikapi pendapat ulama yang seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berpendapat bahwa mengganti puasa yang ditinggalkan cukup dengan bayar fidyah saja? Sedangkan imam empat mazhab semuanya berpendapat ada kewajiban mengqadanya. Mohon penjelasannya Ustaz. Pendapat Ibnu Abbas itu layak untuk diperhatikan untuk atau bisa dipertimbangkan untuk perempuan yang tidak mengenal KB. Sehingga Ramadan ini hamil, kemudian Ramadan berikutnya menyusui, Ramadan berikutnya hamil, Ramadan berikutnya menyusui, demikian seterusnya, ya boleh jadi sampai 30 tahun lamanya misalnya. Nah, dan ini tentu mengkodok 30 Ramadan suatu hal yang sangat-sangat berat. Maka dalam kondisi semacam ini, pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bisa dipertimbangkan dalam dalam masalah ini. Namun untuk wanita yang atau ibu yang mengenal KB, Ramadan kali ini hamil, besok menyusui, kemudian saat menyusui itu KB selama 3 tahun, maka kerjakan. Padahal menyusuinya hanya 2 tahun. Dan di masa 2 tahun itu bisa sambil qadha. Kemudian tadi karena KB-nya 3 tahun, maka di tahun ketiga bisa maksimal qadha. Maka untuk ibu yang mengenal penggunaan KB untuk mengatur jarak kelahiran, maka semestinya amal dengan pendapat 4 mazhab yang mewajibkan qadha untuk wanita hamil dan menyusui. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, di daerah saya ada kebiasaan apabila ada orang meninggal, pasti satu kampung dimintai beras untuk membantu keluarga yang ditinggalkan. Tetapi kemungkinan beras itu digunakan untuk makan-makan pada acara selamatan kematian pada malam harinya. Apakah hukumnya jika memberi beras tersebut dan apa hukumnya menarik atau meminta beras tersebut? Apakah termasuk tolong-menolong dalam keburukan atau acara yang tidak disyariatkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan berikan, jika itu jadi hukum yang tidak tertulis, silakan bantu. Agar tidak mendapatkan label pelit oleh masyarakat. Dan di antara pemberian yang boleh dilakukan dan itu Nabi lakukan adalah pemberian kepada orang yang sebenarnya tidak berhak untuk diberi. Non Nabi memberi karena Nabi tidak ingin mendapatkan label pelit. Dan maka supaya kemudian terhindar dari label pelit, silakan memberi apa yang diharuskan oleh masyarakat untuk diberi. Dan apalagi itu bukanlah bukan pemberian yang haram, ya, pemberian beras yang itu ya, adalah benda yang halal dan materi yang halal. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Apa hukum wanita berjual beli saat azan Jumat telah dikumandangkan Ustaz meskipun tidak ikut Jumatan? Apakah boleh melakukan hal tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Jika dia berjual beli dengan sesama perempuan, maka hukumnya boleh. Yang tidak boleh jika perempuan ini berjual beli dengan laki-laki yang memiliki kewajiban untuk pergi ke masjid sholat Jumat. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian Allah catat sebagai amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan Bapak dan Ibu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Kemudian kepada kru Radio Muslim, Haku TV dan semua pihak yang berkontribusi dalam berjalannya acara ini, kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Ya, terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.